Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر الإخوان والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا. Dengan nikmat Allah Jalla Subhanah yang luas di dalam hidup ini, maka sepantas dan sepatutnya lah untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Jalla Subhanah, karena kita menemukan dan menjumpai tiada ada dari kebutuhan hidup kecil maupun besar, ringan maupun berat, kecuali Allah Azza wa Jalla telah memenuhinya. Terlebih khusus bagi orang yang beriman kepada Allah Jalla Subhanah, dia tidak akan dirundung kesedihan oleh Allah Jalla Subhanah di saat Allah Jalla wa Ala membagikan pada dirinya dari nikmat ini atau nikmat dunia, jauh berbeda dengan pembagian Allah terhadap yang lain, karena dia mengetahui dengan ilmunya bahwa segala apa yang dia peroleh dari bagian nikmat itu telah terangkum dalam catatan takdir 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bagi orang yang beriman kepada Allah Jalla Subhanah, tidak akan membawa dirinya menjadi angkuh dan sombong di saat pembagian itu lebih dari saudara-saudaranya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ada adalah memasang kesabaran di dalam hidupnya untuk menghadapi segala hal yang dia tidak inginkan dan tidak sukai, dan berbaju dengan baju syukur di saat dia bertemu dengan nikmat yang lebih barakallahu fikum dari apa yang dia maukan. Allah Azza wa Jalla sering mengingatkan hamba-hambanya akan hal ini, agar mereka barakallahu fikum menyadari, jangan terlena dari ketaatan kepada Allah Jalla Subhanah, jangan terganggu dan tergoda dari ibadah kepada Allah Jalla Subhanah. Allah Jalla wa'ala mengingatkan pula bahwa semua yang terkait dengan kenikmatan dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Disinilah letaknya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang memang diserahkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada mereka lah warisan dunia ini. Allah Jalla wa'ala menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Maka dengan iman yang ada pada diri seseorang lah yang akan sanggup untuk berbuat terbaik buat dunia ini, termasuk di dalamnya buat hidup dirinya sendiri. Hafizani wa hafizakumullah. Namun coba lihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang ada adalah sikap dan perbuatan pengerusakan buat dirinya sendiri, pengerusakan buat keluarganya sendiri, pengerusakan buat orang lain. Dia tidak mempedulikan barakallahu fikum. Seolah-olah yang ada di dalam hidupnya adalah bisa melampiaskan keinginan, bisa mewujudkan apa yang dimaukan, dan bisa barakallahu fikum berbuat segala kehendaknya. Ini orang yang tidak beriman kepada Allah Jalla Subhanah. Sungguh kita telah belajar dari perjalanan hidup para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajma'in, di mana Allah Jalla wa'ala memilih mereka dan memilah mereka, memilih untuk menjadi sahabat Nabi Yuna alaih salatu wassalam, memilah dari keluarga yang kufur, yang ingkar, memilah dari lingkungan-lingkungan yang jelek dan buruk, rahimani wa rahimakumullah, untuk kemudian hidup bersama Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Kita belajar pula dari riwayat hidup-hidup mereka, ternyata perjuangan dan pengorbanan diceritakan di dalam sejarah, perjuangan besar dan pengorbanan yang tidak bisa terhitung untuk kemudian berjalan bersama pilihan-pilihan Allah Azza wa Jal. Ternyata bersama sunnatullah mereka berjalan dengan ujian dan cobaan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka barakallahu fikum, disinilah kita harus menyadari bahwa iman kepada Allah Jalla wa'ala, yakni ketauhidan seseorang kepada Allah Jalla wa'ala, merupakan inti sari barakallahu fikum dalam kekuatan, dalam kekokohan, dalam keberanian untuk menghadapi segala apa yang ada dari ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kita hidup di masa sekarang ini, ujian dan cobaannya sungguh amat sangat dahsyat. Kalaulah mungkin kita berusaha membentengi barakallahu fikum diri kita dengan ilmu agama, kita berusaha dengan semaksimal mungkin, ternyata banyak hal yang mengganggu dan menggoda untuk kemudian kita menjadi orang malas mengamalkan ilmu yang telah kita kerjakan. menjadi orang yang berat untuk kemudian barakallahu fikum mengamalkan apa yang kita telah ilmui, bahkan tidak segan-segannya kita melanggar ilmu yang telah kita barakallahu fikum ketahui dan pelajari, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu ada dua hal yang harus kita perhatikan yang sering menjadi lawan dan musuh kita di dalam hidup, yang menggagalkan kita, yang kemudian mengganggu dan menggoda kita, bahkan yang seringkali menjadi penyebab terjatuhnya kita ke dalam dosa dan kemaksiatan. Mungkin saya mengingatkan diri saya sendiri selalu dan juga segenap ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yaitu barakallahu fikum, adanya bibit kejahatan yang ada pada diri kita, bibit yang itu merupakan sebuah organ dari tubuh kita ini yang memang padanya terdapat kejahatan-kejahatan rahimani wa rahimakumullah yang sering menjadikan diri kita ini terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, yang sering menjadikan diri kita ini lebih memilih langkah yang membahayakan hidup dibanding dengan padanya maslahat, yang sering menggiring bagi kita untuk kemudian melihat yang jelas ini menjadi kabur, yang jelas menjadi kabur, yang kemudian hak ini menjadi sesuatu yang batil. Itulah barakallahu fikum yang Allah Jalla wa'ala menyebutnya dengan hawa nafsu. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka untuk kemudian mematahkannya, untuk kemudian mengalahkannya dan menumbangkannya, maka satu hal yang harus kita miliki barakallahu fikum padanya, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, al-insanu idza lam yakhaf illah ittaba'a hawahu. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah bahwa seseorang apabila tidak memiliki rasa takut kepada Allah Jalla Subhanahu, ittaba'a hawahu, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, ittaba'a hawahu, seseorang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Jalla Subhanahu, maka dia pasti akan ittaba'a hawahu, mengikuti hawa nafsunya. La siyama, terlebih khusus kata beliau, di saat dia mengejar sesuatu yang akan dicari, yang akan dituntut, belum sampai kepada sesuatu yang dicarinya, belum sampai kepada sesuatu yang diinginkannya, maka jikalau dia tidak memasang rasa takut kepada Allah Jalla Subhanahu, maka dia akan terjatuh pada ittaba'a hawa, dia akan mengikuti hawa nafsunya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Padahal al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yaqul, inna muharrikatil qulubi ila Allah 'azza wa jalla thalatha, sesungguhnya yang akan menggerakkan, yang akan menjadi mesin hati kita ini menuju Allah 'azza wa jalla, inna muharrikatil qulubi ila Allah 'azza wa jalla thalatha, sesungguhnya yang akan menjadi penggerak, mesin yang menggerakkan hati kita ini kepada Allah Azza wa Jalla, thalatha, tiga perkara rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama, al-mahabbatu, rasa cinta kepada Allah Jalla Subhanahu. Wa qala rahimahullah wa hadhihi a'laha. Yang paling tinggi penggerak hati dan jiwa menuju Allah Azza wa Jal, yaitu kecintaan kita kepadanya, rahimani wa rahimakumullah. Wasani yang kedua, ar-raja'u, harapan. Wasalis al-khawfu, yang ketiga adalah rasa takut kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kenapa barakallahu fikum? Al-mahabbatu, rasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala, menjadi penggerak yang paling tinggi dan yang paling besar menuju Allah Jalla wa'ala. Karena al-mahabbatu turadu fid dunya wa turadu fil akhirati. Karena cinta itu diinginkan bizzati dengan zatnya di dunia, dan juga diinginkan kelak di akhirat, hafizani wa hafizakumullah. Berbeda dia dengan rasa takut. Rasa takut barakallahu fikum harus dipasang di dunia, tetapi tidak akan bertemu ketakutan di dunia kepada Allah kemudian akan menjadi takut kelak di akhirat. Tidak, rahimani wa rahimakumullah. Allah tidak akan menghimpun dua rasa takut dan dua rasa aman. Qala an-nabi alaihi salatu wassalam kama fi hadits Abi Darda, barang siapa yang memiliki rasa aman di dunia, maka kelak di akhirat akan memiliki rasa ketakutan dari azab Allah Jalla subhanahu. Namun barang siapa yang memasang rasa takut di dunia, Allah akan memberikan rasa aman kelak baginya di akhirat, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seperti yang kita nukilkan, seseorang yang apabila tidak memiliki rasa takut kepada Allah Jalla subhanahu, ittaba'a hawahu, dia akan mengikuti hawa nafsunya barakallahu fikum. Seperti yang kita ketahui bahwa al-khawfu, rasa takut ini termasuk daripada min a'mal batiniyah, amalan batin kita sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum, dua sayap di dalam hidup yang akan menerbangkan kita menuju ridhanya Allah Jalla wa'ala, jangan sampai jatuh padanya, jangan sampai terjatuh atau terlepas, yaitu harapan dan rasa takut kita kepada Allah Jalla subhanah, harus selalu dipasang, rahimani wa rahimakumullah. Terlebih di saat kita memiliki kekuatan dan kemampuan di atas dunia ini, seringkali kemampuan dan kekuatan itu menggeret kita kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Jalla subhanahu. Kita menemukan betapa banyak kerusakan yang disebabkan oleh internet atau yang semisalnya, rahimani wa rahimakumullah. Jikalau seseorang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Jalla subhanahu, kemajuan ini akan dimanfaatkan untuk kemudian mengundang murkanya Allah Jalla subhanahu. Tetapi jikalau dia memiliki rasa takut kepada Allah Jalla subhanahu, maka dia akan menundukkan semuanya ini menuju sesuatu yang akan berguna bagi dirinya, berguna barakallahu fikum bagi agamanya, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Tetapi jikalau sekali lagi dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Jalla subhanah, maka ittaba'a hawa, dia akan mengikuti hawa nafsunya di dalam menggunakan nikmat Allah Azza wa Jalla ini. Maka fa'absir ya Abdullah, hendaklah kita berusaha untuk mengkaji dan mendalami. Tiada yang membedakan antara seorang guru, seorang murid, seorang ustaz, ustazah Tidak ada yang membedakan dirinya barakallahu fikum, tidak terbedakan karena ilmunya atau amalnya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka sifat ini bila orangnya adalah berilmu tinggi tapi tidak memiliki rasa takut, maka tetap akan berani untuk ittaba'a hawah, mengikuti hawa nafsunya. Hafizani wa hafizakumullah. Hawa nafsu itu dinamakan hawa karena akan menjerongkokkan pemiliknya ke kubangan neraka. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti barakallahu fikum, kita dituntut untuk memeranginya, kita dituntut untuk melawannya, kita dituntut untuk mengalahkannya. Jangan sampai barakallahu fikum, kita sebagai al-ab, sebagai bapak, atau kita sebagai al-um, atau kita sebagai syabab, pemuda atau pemudi, sering kalah dan gagal untuk menumbangkan barakallahu fikum hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Dan kita jujur, dengan sejujur-jujurnya, seringkali kita kalah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita berbicara untuk kemudian obat yang diletakkan oleh a'immatus sunnah, yang itu merupakan obat yang mustanbatah, terambil dari qala Allah wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam. Yang pertama barakallahu fikum, apa yang kita usahakan sekarang ini, menyabarkan diri untuk belajar agama Allah jalla subhanahu, menyabarkan diri untuk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah salah satu kiat yang paling tinggi untuk kemudian kita bisa menumbangkan dan mengalahkan. Mengerti dari pintu mana dia akan masuk pada diri saya sendiri, lalu menjatuhkan, lalu mengalahkan, lalu menggulat, lalu kemudian menjerongkokkan. Kita tahu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan ilmu barakallahu fikum. Tetapi ilmu yang dimaksud harus memiliki syarat, yaitu ilmu yang berbarokah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ilmu yang berbarokah. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang akan bisa menjadikan diri kita ini punya teropong di dalam hidup, untuk kemudian kita mengetahui kelemahan diri kita sendiri, yang akan dijadikan pintu masuk untuk merusak diri kita. Kita tahu rahimani wa rahimakumullah pintunya. Mungkin ada di antara kita memiliki sifat egoisme, egonya tinggi. Kalau disentuh, kalau barakallahu fikum terkena sedikit saja, dia akan cepat naik darah, naik pitam, marah egonya. Apabila dia diingatkan, apabila dia dinasihatkan, muncul egonya. Rahimani wa rahimakumullah. Bagi orang yang berilmu dan memiliki keberkahan padanya, Allah jalla wa ala akan membantu untuk kemudian menjawab apa yang ada pada dirinya dari kelemahan tersebut. Barakallahu fikum. Mungkin di antara kita ada orang yang rahimani wa rahimakumullah, cepat muncul sifat ujubnya, cepat muncul barakallahu fikum sifat akuismenya. Aku, semuanya adalah aku, muncul sifat ujubnya. Apabila datang sentilan-sentilan ini adalah sanjungan dan pujian pada dirinya sendiri, cepat muncul rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya ini adalah persoalan yang sangat membahayakan. Oleh karena itu al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala yaqul, laisal aqilu alladhi ya'riful khayra wasyarra, wa innamal aqil alladhi idza ra'a al khaira taba'ahu wa idza ra'a asy-syarra jtanabahu. Kata Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, namanya orang cerdas, orang pintar itu bukan orang yang berilmu tentang kebaikan dan tentang kejelekan, tetapi yang disebut dengan orang akil, orang yang berakal, orang pintar, orang cerdas, apabila dia bertemu dan mengilmui kebaikan, ittaba'ahu, dia berusaha untuk mengikutinya. Dan bila barakallahu fikum melihat kejelekan, ijtanabah, dia berusaha untuk kemudian menjauhkan diri daripadanya. Fanduru rahimani wa rahimakumullah jami'. Jadi ini barakallahu fikum, bagaimana bimbingan ulama'una. Jadi orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang akil itu bukan orang yang bisa mendatangkan dalil tentang kebaikan, bisa orang mendatangkan dalil tentang kejelekan. Tidak. Tetapi orang yang akil, orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang kapan saja, di mana saja, waktu apapun dan kondisi bagaimanapun, dia mengerti al-khair, kebaikan. Ittaba'ahu, dia mengikutinya, rahimani wa rahimakumullah. Dan kapan saja, di mana saja, dia mengerti asyarr, kejelekan. Ijtanabah, dia berusaha menjauhinya. Apalagi kalau kejelekan ini akan menjurus kepada keyakinannya, akan merusak amal solehnya dan ketaatannya, dia berusaha untuk kemudian meninggalkan. Ya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tabarakallahu fikum. Maka oleh karena itu, orang yang berilmu kepada Allah Jalla wa'ala berbarokah. Dia tidak mungkin akan lama-lama di atas kebatilan. Dia akan segera untuk mencabut diri, rahimani wa rahimakumullah. Dia akan segera untuk mencabut diri dari kebatilan dan kekeliruan serta kesalahan yang ada pada dirinya, rahimani wa rahimakumullah. Namun, kalau dia tidak bisa menundukkan sifat ego yang ada pada dirinya, sifat ujub yang ada pada dirinya, barakallahu fikum, maka rahimani wa rahimakumullah, inilah yang seringkali menjadikan seseorang itu berat untuk meninggalkan kekeliruan dan kesalahan, kembali kepada al-haq, rahimani wa rahimakumullah. Terlebih kalau pada dirinya ini adalah orang yang senang dan suka tersohor, hubbuz zuhur, cinta untuk menjadi orang yang tampil, cinta untuk menjadi orang yang terdepan, cinta untuk menjadi orang yang teratas, maka ini barakallahu fikum sulit, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala yaqul, ma sadaqallaha, ma sadaqallaha man ahabba az-zuhr, man ahabba syuhra. Tidak akan bersifat jujur kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala orang yang senang, orang yang suka ketersohoran, rahimani wa rahimakumullah. Akan kita menemukan padanya banyak berbuat dusta. Ini ucapan alim min ulama us-sunnah, minat tajrubah, dari kebiasaan ahlul bid'ah yang senang ketersohoran, akan sulit untuk berbuat jujur kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dia akan berani berdusta, barakallahu fikum. dia akan berani rahimani wa rahimakumullahu jami'an untuk berdusta. Falidhalika qala al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah al-khudlanu ayyakilaka Allahu ila nafsika. Kerendahan dan kehinaan di dalam hidup itu di saat Allah Azza wa Jal menyerahkan diri engkau itu pada dirimu sendiri. Allah serahkan, Allah berlepas tangan rahimani wa rahimakumullah. Hadza huwal khadlan. Inilah yang dimaksud dengan khadlan, kerendahan dan kehinaan rahimani wa rahimakumullah. Falidhalika barakallahu fikum. Lawan dan musuh yang ada pada diri kita ini harus kita awali untuk menghadapinya. Harus kita kedepankan untuk mengalahkan dan menumbangkannya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Jangan sekali-kali kita berteriak seakan-akan musuh itu adalah banyak menyerang kita, namun kita tidak mempedulikan kalau pada diri kita ini ada lawan yang paling berbahaya. Falidhalika kita masih mengingat betapa tinggi dan nilai makna pengajaran Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dalam muqaddimah khutbatil hajahnya. Wa na'udzubillah. Terus Abdullah. Wa na'udzubillah. Mada ya Abdullah? Wa na'udzubillah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Terus wa min sayyiati a'malina. Subhanallah ya ikhwan. Mungkin ada orang yang sering membuka khutbahnya, kajiannya dengan kalimat-kalimat ini. Coba dia mengkaji nilai yang dikandung padanya. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam mengajak, memproklamirkan bahwa ini loh musuh yang besar, muslawan yang tangguh. Ternyata ada pada diri kita sendiri. Bukan berarti kita tidak menyuarakan al-haq itu adalah al-haq, batil itu adalah batil, dan itu merupakan kewajiban di dalam agama. Namun ingat, di saat engkau sendirian, barakallahu fikum, di saat engkau diam, di saat engkau dalam solat dan ibadah, dalam tahajud, barakallahu fikum, engkau harus mengetahui pada diri engkau ini, harus menyadari bahwa lawan yang tangguh sesungguhnya apa yang ada pada diri engkau. Lawan, berusaha untuk menumbangkannya, berusaha barakallahu fikum untuk mengalahkannya, rahimani wa rahimakumullah, untuk kemudian selalu terhubung dengan Allah Jalla Subhanah. Ya Allah, anugerahkan pada diri saya istiqamah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami al-haq itu adalah haq, al-batil itu adalah batil. Ya Allah, tolong kami untuk menghadapi diri kami ini. Ya Allah, terus meminta, sadar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita berbicara tentang barakallahu fikum kebatilan ahlul batil, kebid'ahan ahlul bid'ai, kita tetap harus barakallahu fikum memiliki rasa ketakutan untuk kita terjatuh pula di belakang hari padanya. Terus mawas diri, jangan senang dan selalu husnudzan terhadap diri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Orang yang tidak akan bersalah, orang yang tidak akan keliru, orang yang tidak akan terjatuh di dalam kejelekan dan malapetaka. Jangan, rahimani wa rahimakumullah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, kita mengerti barakallahu fikum ucapannya, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Beliau barakallahu fikum mencontohkan kepada kita, rahimani wa rahimakumullah, untuk kemudian melakukan muhasabah di saat dia bertanya kepada sahibu sirri Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Nabi Yun alaihi salatu wasallam, Hudzaifah ibn al-Yaman, hal sammani man sammani ya Hudzaifah, apakah saya ini disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam nama-nama yang diberitahukan kepada engkau? Subhanallah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, hafidhani wa hafidhakumullah, terbaik, tidak kemudian menutup diri untuk melakukan muhasabah. Terbaik, tidak kemudian barakallahu fikum terlena dengan semuanya itu. Dia berusaha rahimani wa rahimakumullah. Apalagi di masa kita sekarang ini, ujian yang akan meruntuhkan keimanan itu terlalu banyak, yang akan mencabut kita dari hidayah ini terlalu banyak, rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya kita terus berusaha, kita bersuara al-haq dan batil dengan tanpa melakukan koreksian ke dalam diri kita sendiri, disinilah seringnya, rahimani wa rahimakumullah, kita mendapatkan teguran dari Allah Jalla Subhanah. Ini yang menakutkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati kami ini setelah engkau, barakallahu fikum, kata Allah Jalla wa'ala dalam perintah berdoa, setelah engkau memberikan hidayah padanya. Jangan, barakallahu fikum, sampai kita terlena bahwa pada diri kita ini ada lawan yang tangguh. Kita harus, di saat kita berteriak dan meneriakkan kebatilan dan ahlul batil, al-bid'ah, di majlis misalkan, ingat, kita juga ini adalah manusia biasa. Di saat kita menyendiri, kita mengingat butuhnya kita terhadap penjagaan dan perlindungan Allah. Jangan lepas, rahimani wa rahimakumullah, untuk terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah Jalla Subhanah. Aduhai, betapa besarnya hati ini persoalannya, barakallahu fikum. Sering terbolak-balik. Sebentar cenderung kepada ketaatan, sebentar cenderung kepada dosa, barakallahu fikum, dan penyelisian. Sebentar cepat terbolak-balik, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, disinilah pentingnya majlisul ilm untuk kemudian memiliki basirah, memiliki ilmu tentang diri kita sendiri, agar kita mengerti jawabannya apabila membisikkan untuk kejelekan dan kejahatan. Memiliki basir, berilmu tentang al-haq dan al-batil, untuk menjelaskan kepada umat itu adalah hak, dan menjelaskan kepada umat al-batil itu adalah al-batil. Di samping itu juga berilmu untuk kemudian memperingatkan umat jangan sampai terjatuh dalam kebatilan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa kerasnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pembelaannya terhadap al-haq, tetapi beliau mengingatkan, barakallahu fikum, untuk kita selalu melakukan koreksian terhadap diri kita sendiri, karena sangat menakutkan dan mengerikan apabila muncul kecenderungan muyul kepada sesuatu, terlebih kepada dunia, rahimani wa rahimakumullah. Kecenderungan terhadap dunia ini dalam kondisi kita tidak menyangka dan menduga, kalau kita ini sedang berjalan pada pinggiran jurang yang sangat berbahaya. Kalau anda atau kita, wal iyadu billah, memiliki sifat ego, bersamaan sekarang ini sudah ada bibit kecenderungan terhadap dunia, kita akan berat untuk bisa menyelamatkan diri. Keberkahan dalam ilmu itulah yang harus kita cari. Keberkahan dalam ilmu itulah yang harus kita cari, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Keberkahan di dalam amal, keberkahan dalam ketaatan yang kita lakukan. Betapa seringnya, rahimani wa rahimakumullah, kita menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla Subhanah, namun kita juga melaksanakan kemaksiatan padanya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita secara sembunyi mungkin tidak ada yang melihat, tidak ada barakallahu fikum yang akan menegur saya. Berani kita. Lah, ini adalah sesuatu mengkhawatirkan. Dengan kita tidak mengilmui tentang diri kita, ilmu yang tidak berbarokah, kita sulit untuk kembali setelah kita terjatuh dalam bahaya tadi, barakallahu fikum. Muyul kepada dunia, tidak ada yang bisa menyetopnya. Tidak ada yang bisa menyetopnya. Terus berjalan, berjalan, berjalan. Sampai kemudian bergabung dengan ahlu dunia, yang semuanya dinilai dengan dunia, rahimani wa rahimakumullah. Berapa penghasilannya? Berapa dapatnya? Apa yang dia akan dipesangonkan? Terus demikian, tidak lagi bisa. Ilmu yang tidak berbarokah itu tidak bisa lagi menjadi kendali terhadap semua langkahnya, barakallahu fikum. Masih kita mengingat doa Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, yaitu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala an. Ma huwa du'a'u? Allahumma inni a'udhu bika min ilmin, terus, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang barakallahu fikum. Faya ikhwani wa ya akhwati, kita sedang berada dalam usaha besar, rahimani wa rahimakumullah. Usaha ini akan bisa menjadi senjata yang paling ampuh untuk kita bisa menumbangkan diri kita sendiri. Tahu ke arah mana dia mau bergerak. Di saat dia mau bergerak kepada sesuatu yang haram, kita bisa mengingatkannya dengan ilmu kita sendiri. Hati-hati, rahimani wa rahimakumullah. Di saat dia punya kecenderungan untuk salah, ilmunya yang akan menjadi pengerem, rahimani wa rahimakumullah. Direm, jangan bergerak, jangan berjalan, jangan dilangsungkan. Ini loh mara bahaya, ini malah petaka. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Di saat dia mau bergabung dengan ahlul bida'i, maka direm dengan ilmunya. Ini prinsip-prinsip dakwatus sunnah, dakwatus salafiyah. Direm, rahimani wa rahimakumullah. Kalau ilmu itu berbarokah, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, menjadi kiat untuk bisa menumbangkan bisikan-bisikan yang ada pada diri kita sendiri, yaitu quwwatul amali, barakallahu fikum. Kekuatan diri kita ini untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Falidhalika قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن كمال الإنسان, bahwa kesempurnaan manusia itu ada pada dua hal. Kesempurnaan manusia itu ada pada dua hal. Qala rahimahullah, ma'rifatul haqqi minal batili wal ithari alaih. Kekuatan seseorang, berarti kekuatan ini bukan hanya terkait dengan lelaki saja, terkait dengan kaum lelaki dan wanita. Kesempurnaan manusia itu ada pada dua hal. Kata beliau, di atas kedua kesempurnaan inilah nilai dan derajatnya di sisi Allah Jalla wa'ala berbeda-beda. Ma'rifatul haqqi minal batili wal ithari alaih. Mengilmui kebenaran dari kebatilan. Quwwatul basirah, kekuatan ilmu. Barakallahu fikum. Wasani yang kedua, al-itharu alaih, quwwatul tanfidhi lil haqqi. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wal-itharu alaih maknanya kekuatan dia untuk kemudian mengamalkan, membuktikan dan mempraktikkan kebenaran itu sendiri. Quwwatut tanfidh. Maka di atas kedua inilah, di atas kedua inilah Allah Jalla wa'ala madaha anbiya'ahu wa rusulah, memuji, menyanjung, mengangkat para nabi dan rasulnya. Qala Allah Azza wa Jal, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ulil aidi wal absar. Kata Allah Azza wa Jal, wadhkur ibadana, ingatlah engkau hamba-hamba kami, mereka yang memiliki ubudiyah tinggi kepada Allah Jalla subhanahu. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ingat hamba-hamba kami Ibrahim. Ada nama Ibrahim di sini, abnai, subhanallah, Ibrahim. Ismail, ada nama Ismail, mana dia? Hah? Masya Allah. Wa Ishaq, hah? Ishaq tidak ada di rumah. Ya sudah, rahimani wa rahimakumullah, ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ismail, Ishaq. Allah Jalla wa'ala dalam rangka menyanjung dan memuji haula'il anbiya wal rusul, ulil aidi wal absar. Ulil aid, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, al-quwatu fi tanfidhil haq, kekuatan di dalam membuktikan dan mempraktikkan al-haq. Rahimani wa rahimakumullah. Ulil aid, al-quwatu fi tanfidhil haq, kekuatan di dalam mempraktikkan al-haq. Rahimani wa rahimakumullah. Wal-absar, ma'rifatul haqq minal batil, mengerti al-haq. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini barakallahu fikum. Artinya kita ini sedang berada dalam kondisi yang sangat-sangat menguntungkan dalam pertarungan hidup ini. Kita berusaha mendekatkan diri kita dengan al-haq, dan kita berusaha untuk mewujudkan dan membuktikan al-haq itu dalam amal kita. Kita berusaha menjaga lisan, kita berusaha menjaga tangan, kita berusaha menjaga pikiran, menjaga segala galanya. Barakallahu fikum, agar terus lurus kepada Allah Jalla subhanah, lurus di atas syariat Allah Jalla subhanah. Ini semuanya adalah sebuah kekuatan rahimani wa rahimakumullah dalam hidup untuk bisa menumbangkan keinginan jahat dari diri kita sendiri dan keinginan jahat dari makhluk, yaitu iblis dan bala tentaranya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, maka dengan kedua perkara tadi, ma'rifatul haqqi minal batil wal ithari alai, mengilmui kebenaran dari kebatilan dan memiliki kekuatan untuk melaksanakan al-haq, mereka inilah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jal dalam surat As-Sajdah, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan dari mereka itu a'immah, imam-imam, pemimpin-pemimpin, rahimani wa rahimakumullah, yahduna bi amrina. Allah Jalla wa'ala mengatakan, mereka-mereka yang berjalan di atas petunjuk kami, lama sabar, di saat mereka bersabar untuk membuktikan, mewujudkan, melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla subhanahu dan menjauhi larangannya. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Lama sabaru, tatkala mereka bersabar dan tatkala mereka berilmu tentang ayat-ayat kami. Duru rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menambahkan juga bahwa dengan kedua hal inilah yang dimaksudkan oleh Allah Jalla subhanahu al-mustathna, yang dikecualikan di dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihah wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Mereka inilah yang dimaksud, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, orang yang berilmu tentang kebenaran dan dia memiliki kekuatan untuk tanfidul haq, membuktikan dan melaksanakan kebenaran itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti kita dalam usaha besar di dalam hidup ini butuh kesabaran yang tinggi, barakallahu fikum. Butuh kesabaran yang tinggi, karena lawan ini tidak henti-henti membisikkan, ingin mengusir kita dari ketaatan. Terutama bagi para syabab, para pemuda, pada akhwat, yaitu pemudi, yang istilah sekarang para ABG. Apa sih ABG itu? Apa? Singkatan dari apa sih ABG itu? Hah? Tidak tahu. Masya Allah. Anda, singkatan apa itu ABG? Tidak tahu juga. Masya Allah, belum ABG ya. Nah, hah? Oh, anak baru gede. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita terdidik dalam lingkungan yang seperti ini, ilmu beramal, ilmu beramal. Coba, ada ujian besar di masa ini bagi kita sebagai kedua orang tua, yang harus mengerti, barakallahu fikum, masa yang sangat-sangat rentan, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tidak memberikan perhatian yang dalam, anak akan berani barakallahu fikum berdusta wal iyadu billah kepada Allah jalla subhanahu, akan berani berdusta kepada gurunya, berani berdusta kepada ustadznya, berani berdusta kepada kedua orang tuanya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, masa-masa yang kemudian dimanfaatkan oleh syaitan, masa-masa yang amat sangat labil, jangan sampai kita biarkan dan lepas kontrol darinya barakallahu fikum. Jadikan diri ini sebagai bapak yang benar-benar menjadi obat terhadap anaknya sendiri. Kalau engkau telah berusaha, engkau taruh dan letakkan putra kita, putri kita di lingkungan yang soleh dan soleha, jangan putus hubungan. Hubungan yang paling berharga, yang mungkin tidak akan ada bandingannya, di saat engkau menegadahkan tangan kepada Allah Jalla Subhanah, meminta bantuan kepada Allah agar putra putri ini yang kita miliki menjadi putra putri yang salehah, imamul muttaqin, meminta bantuan kepada Allah agar menetapkan hati putra putri kita ini dalam ketaatan kepada Allah, dalam kesolehan rahimani wa rahimakumullah. Jangan berhenti di saat kita menyerahkan anak kita di pondok, kita memberikan biayanya segala apa yang dibutuhkan. Jangan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena kalau kita menemukan ternyata seperti yang kita tidak inginkan, sementara kita lalai untuk menghubungkan diri dengan Allah Jalla wa'ala, meminta segala-galanya yang dibutuhkan oleh diri kita, yang dibutuhkan oleh anak putra putri kita, kecewa. Kemudian kita mulai mencari kambing hitam, padahal kita sendiri sebagai kedua orang tua tidak memiliki usaha untuk kemudian melakukan barakallahu fikum, ya, sambungan hidup dengan Allah, untuk meminta yang terbaik bagi diri kita dan buat putra putri kita rahimani wa rahimakumullah. Terlebih doa kedua orang tua itu adalah mustajab. Manfaatkan, gunakan peluang yang dibukakan oleh Allah Jalla Subhanah di waktu-waktu sunyi dan sepi. Kita kemudian bangun di malam hari untuk beribadah kepada Allah atau melaksanakan salat witir, meminta kepada Allah Jalla Subhanah. Di saat engkau berjalan dalam safar, minta kepada Allah Jalla Subhanah perlindungan, penjagaan buat diri kita, penjagaan dan pemeliharaan buat istri dan anak kita, agar menjadi anak-anak pejuang terhadap dakwatullah azza wa jalla. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Banyak peluang sesungguhnya untuk mengeluhkan dan mengadukan persoalan hidup kepada Allah jalla subhanahu, namun seringnya kita terlalaikan. Itulah bahasa Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kama akhrajahu al-imam al-Bukhari min hadith Abdullah ibn Abbas, ni'matani. Terus? Hah? Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal-farad. Dua nikmat yang seringkali orang melalaikan dan melupakannya. Nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Jalla Subhanahu, dan nikmat waktu luang dan kesempatan yang dibukakan oleh Allah Jalla Subhanahu padanya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sesungguhnya banyak peluang yang Allah Jalla wa'ala bukakan untuk kita membantu ringannya beban mungkin kepengurusan anak-anak kita di pondok pesantren. Bantu dengan doa. Rahimani wa rahimakumullah. Agar dilancarkan, agar dimudahkan segala-galanya buat anak-anak kita, buat pengurus rahimani wa rahimakumullah, buat segenap asatidnya yang ada, meminta berdoa kepada Allah Jalla Subhanahu. Fabarakallahu fikum ma'asyiral ikhwa wal akhwati, hafidhani wa hafidhakumullah. Dan sekali di samping kita menghubungkan diri kita ini kepada Allah untuk menjawab terkait dengan problema anak-anak ABG ini, maka kita harus menjadi barakallahu fikum qudwatun hasanah, menjadi suri tauladan yang baik terhadap mereka. Harus menjadi suri tauladan yang baik terhadap mereka. Hafidhani wa hafidhakumullah. Karena dia akan mencari fikur masa-masa pencarian tentang jati dirinya ini. Semoga dengan adanya penampilan tauladan yang baik akan bisa mewarnai barakallahu fikum dirinya sendiri. Terus dia berjalan, dia mencontohinya, bergaul-bergaul dengan orang-orang baik, karena kedua orang tuanya tampil menjadi terbaik dan kudwa rahimani wa rahimakumullah. Disinilah letaknya, terlebih khusus kaum ibu, barakallahu fikum ummahat, jangan sekali-kali memberikan contoh yang jelek terhadap kehidupan putra dan putri kita. Di rumah, di saat suami kita tidak ada, tetap berpegang dengan prinsip al-haq tadi. Belajar. Rahimani wa rahimakumullah. Banyak peluang yang dibukakan oleh Allah Jalla Subhanah bagi seorang wanita di rumahnya. Manfaatkan rumah ini menjadi madrasatun Nabi alaihi salatu wassalam. Madrasah an-nubuwah yang darinya keluar orang-orang yang berguna barakallahu fikum. Didik akhlaknya, didik adabnya, didik barakallahu fikum putri kita dengan sikap-sikap yang mulia. Di saat suami kita tidak ada, kita tetap menjadi wanita yang taat barakallahu fikum, dilihat menjadi suri tauladan bagi putri kita. Jangan sekali-kali di hadapan sang suami kita kemudian taat, tetapi ketika sang suami tidak ada, kita memberikan contoh-contoh yang jelek terhadap. Ini adalah goresan hidup bagi seorang anak yang akan menjadi bumerang di belakang hari. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, maka di saat kita telah berusaha mengantongi dua kemuliaan hidup, ma'rifatul haqqi minal batil wal ihari alaih, mengilmui kebenaran dan memiliki kekuatan untuk mengamalkannya, kita berharap walaupun kita ini digolongkan makhluk yang lemah, maksudnya kaum wanita, bisa menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Jalla Subhanah. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala tidak membedakan ketinggian derajat itu karena jenis, tetapi karena taqwahu lillahi azza wa jal, karena ketakwaan dia kepada Allah Jalla Subhanah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Kita cukupkan barakallahu fikum sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.